Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakum Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dasar-dasar fikih syafi'iyah dari kitab Nailul Raja syarah dari Safinatun Najah karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada faslun fasal. Lantas di Nailul Raja dijelaskan pengertian fasal dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dalam bahasa Arab, fasal secara bahasa artinya al-hajiz, yang menghalangi atau memisah di antara dua hal. Secara istilah, yaitu istilah dalam tulis-menulis, dalam penulisan buku, yang disebut fasal adalah nama untuk sejumlah kata-kata tertentu yang menunjukkan makna tertentu, yang di dalam fasal itu kata-kata tersebut memuat turunannya. Ada yang disebut dengan furu', masail, tanbih, ghaliban, demikian biasanya. Maka di dalam fasal itu nanti akan ada turunan berupa yang disebut dengan far'un atau mas'alatun atau tanbihun. Wa huwa min at-tarajim al-mashhurati, dan ini adalah di antara tarajim pemberian judul bab yang terkenal. Maka istilah-istilah tadi adalah bagian dari detail buku yang populer digunakan oleh para ulama, terutama para ulama fikih. Wa minha, dan istilah yang lainnya adalah al-kitab. Ini buku disebut dengan kitab nanti, atau kemudian di dalam buku itu terdapat bab besar yang disebut dengan kitab. Nanti kemudian di bawahnya terdapat bab, fara', mas'alah, tanbih, khatimah, tatimah, dan qaid. Kemudian penulis menjelaskan makna dari istilah-istilah ini. Maka kitab dalam bahasa Arab makna aslinya adalah ad-dhammu, menggabungkan, wal jam'u, dan mengumpulkan. Maka semua huruf yang mandul, yang asal katanya adalah kaf, ta, dan ba, semuanya mengandung makna jama'ah. Semuanya mengandung makna jama'ah. Oleh karena itu kumpulan pasukan, kata'ib dalam bahasa Arab disebut kata'ib. Nah, dia kumpulan dari banyak tentara. Sedangkan secara istilah dalam dunia penulisan buku, kitab adalah nama li jinsin minal ahkam, nama dan sebutan untuk sejumlah hukum, mustamilah ala abwab, yang dia mengandung bab, fasal, furu', masail, tanabih, tanbih, ghaliban biasanya. Kemudian al-bab. Bab dalam bahasa Arab artinya pintu, yaitu yang makna asalnya furjah, satu celah, fi satirin, dalam satu tempat yang tertutup, biha, melalui celah tersebut seorang itu bisa sampai dari luar menuju dalam atau sebaliknya. Bahasa lainnya adalah pintu. Bab secara bahasa artinya pintu. Satu celah di bangunan yang tertutup, nanti dari dalam bisa keluar, dari keluar bisa ke dalam. Sedangkan secara istilah dalam penulisan buku, bab artinya adalah nama untuk sejumlah kata-kata tertentu yang memuat pesan-pesan tertentu, dan turunannya mencakup fasal, furu', masail, dan tanbih, ghaliban demikian biasanya. Kemudian al-fara' lughatan dalam bahasa Arab yang namanya fara' yang biasa kita terjemahkan dengan cabang, artinya adalah man inbana ala ghairihi, sesuatu yang terbangun dan berdasar kepada yang lain. Secara dalam istilah buku, fara' artinya adalah nama untuk sejumlah kata-kata tertentu yang memuat masail, memuat sejumlah masail, ghaliban demikian biasanya. Sedangkan yang lebih rendah lagi setelah furu' ada masalah yang jamaknya masail. Masalah dalam bahasa Arab makna asalnya adalah as-su'al, bertanya atau meminta. Secara istilah adalah matlubun khubariyun yubarhanu alihi fil ilmi, sesuatu yang dimaksudkan, sesuatu yang dicari, khubariyun, kemudian dia berisi pemberitaan, yubarhanu alihi, yang dijadikan sebagai burhan, sebagai bukti, sebagai dalil, fil ilmi, dalam ilmu. Kemudian tadi ada istilah tanbih. Tanbih dalam bahasa Arab artinya iqad, membangunkan, membangunkan orang yang tidur. Sedangkan secara istilah dalam penulisan buku artinya unwanul bahthi, nama dari satu pembahasan, al-lahiq, yang ditambahkan, alladhi taqaddamat lahu isharatun, yang telah disinggung di depan, bihaitsu yufhanu minal kalam, di mana bisa dipahami dari perkataan sebelumnya secara global. Maka tanbih biasa kita terjemahkan dengan catatan tambahan, itu di kalimat sebelumnya sudah disinggung secara sekilas dan mau dijelaskan lebih lanjut. Maka dia adalah bahasan tambahan, bukan pokok. Ya, itu nanti akan dikasih judul tanbihun. Khatimah dalam bahasa Arab artinya akhir syai', akhir sesuatu. Dalam istilah tulis-menulis dalam dunia buku, dia adalah nama untuk sejumlah kata-kata tertentu yang mengandung ma'anin, pesan-pesan tertentu. Ju'ilat, yang diletakkan di akhir buku atau di akhir bab. Dan tatima artinya adalah matutamu bihi, sesuatu untuk melengkapi alkitab, kitab atau bab. Kemudian satu hal di antara istilah penting adalah ada dalam ya, terutama kitab-kitab fikih adalah qaid. Qaid maji'a bihi li jam'in au man'in au bayani waqi'in, sesuatu yang dibawakan untuk menggabungkan atau untuk mencegah atau menjelaskan satu realita. Ya, dan di antara hal yang penting dipelajari dan ditangkap ketika orang belajar fikih, ya, ketika dia belajar fikih adalah menangkap qaid-qaid untuk sejumlah istilah. Ya, apa qaidnya, apa ketentuannya? Apa ketentuannya, diperbolehkan ya, atau dianjurkan, dituntunkan qasar bagi musafir. Musafir seperti apa? Ya, musafir seperti apa? Nanti ada qaidnya. Tidak kemudian musafir lepas begitu saja, semua musafir kan ada poinnya, batas jaraknya misalnya, dan ketentuan-ketentuan yang lain. Maka di antara hal penting yang dicari oleh seorang pembelajar fikih adalah menangkap kait-kait yang dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan satu hukum, karena semuanya ada kaitnya. Semuanya ada kaitnya. Ya, kemudian kita masuk pada isi Safinatun Najah setelah muqaddimah. Dan bagian pertama dari Safina adalah Arkanul Islam, Arkanul Iman, demikian juga tentang masalah syahadat. Baru setelah itu bahasan inti pokok, yaitu dasar-dasar fikih yang perlu dipelajari oleh setiap mukallaf. Kita lihat ke matan. Qala al-musannif rahimallahu taala, arkanul islami khamsatun, rukun Islam ada lima. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, wa hajjil baiti in istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke al-bait, yaitu Ka'bah, jika punya kemampuan, sabilan, jalan dan perjalanan, ilaihi, menuju ke sana. Penjelasannya, rukun dalam bahasa Arab artinya janibu syai' al-aqwa, sisi sesuatu yang paling kuat. Maka dia bisa tembok, bisa tiang, yang jelas dia adalah sisi sesuatu yang paling kokoh. Di bangunan, kalau di tempat kita, ya secara umum tiangnya, ya, itu yang bagian yang paling kokoh. Sedangkan secara istilah, rukun ibaratun adalah juz'in minal mahiyah, bagian dari hakikat sesuatu. La tatahaqqaq, yang sesuatu itu tidaklah ada tanpa rukun. Maka rukun salat artinya dia bagian dari salat, bukan sesuatu sebelum salat, bukan sesuatu setelah salat, namun sesuatu yang merupakan unsur pembentuk sholat. Yang tidak ada sholat tanpa memenuhi rukun tersebut. Maka rukun Islam berarti dia adalah bagian dari Islam, dan tidak ada Islam tanpa memenuhi rukun-rukunnya. Ya, Islam di sini disampaikan dalam bahasa Arab artinya al-istislam, kepasrahan, wal-inqiyad, dan kepatuhan. Sedangkan secara istilah, kepatuhan terhadap ahkam syar'iyah, terhadap hukum-hukum syar'i. Maka kalau berdasarkan definisi yang beliau sampaikan, maka Islam hanya berkaitan dengan ahkam dan tidak berkaitan dengan i'tiqad. Namun penjelasan yang lebih bagus tentang masalah ini, makna Islam itu kita bedakan antara dia berganding dengan iman ataukah tanpa berganding dengan iman. Kalau Islam itu tanpa berganding dengan iman, maka dia adalah agama yang Allah turunkan, yang Allah syariatkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mencakup semua yang Allah tuntunkan, Allah syariatkan, baik berupa akidah, keyakinan, ataupun ahkam, ataupun demikian juga akhlak, demikian juga dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun jika Islam itu bergandengan dengan iman, sebagaimana pembahasan di sini, karena setelah arkanul Islam nanti akan dibahas arkanul iman, maka Islam cenderung pada hal-hal yang bersifat lahiriah, sedangkan iman nanti berkenaan dengan hal-hal yang bersifat batin dan akidah. Wal makna, sehingga makna rukun Islam adalah sejumlah bagian-bagian, sejumlah unsur-unsur yang la tatahaqqaq, tidak akan terwujud mahiyatul Islam, hakikat Islam atau pengertian Islam kecuali dengannya, yang itu jumlahnya ada 5. Tidaklah sah masuk ke dalam Islam kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama, berakal, kebalikan dari orang gila. Orang gila ikrar mau masuk Islam, baca syahadat, maka tidak ada, maka tidak sah. Kemudian baligh, dan al-ikhtiar, kemauan sendiri, tidak dipaksa. Kemudian an-nutqu bisyahadataini, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian wal muwalatu, dan 2 kalimat syahadat tersebut diucapkan berturut-turut tanpa ada jeda yang lama. Kemudian yang terakhir wa tartibu bainahuma, urut di antara 2 kalimat syahadat, syahadat la ilaha illallah terlebih dahulu, baru syahadat kerasulan Muhammadur Rasulullah. Maka mohon satu hal yang perlu dicermati, di antara syarat sah masuk Islam yang beliau sampaikan adalah an-nutqu bisyahadataini, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun nanti di definisi syahadat itu penjelasannya agak bertolak belakang dengan apa yang beliau katakan di sini. Poin selanjutnya, syahadat la ilaha illallah sebagai rukun Islam yang pertama, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dan tadi beliau sampaikan tidak sah masuk Islam, tidak sah masuk Islam tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Ini tentu makna dan maksudnya adalah untuk orang yang sebelumnya bukanlah Muslim. Adapun seorang yang sejak lahir adalah Muslim karena bapak dan ibunya adalah Muslim, maka tidak perlu hal ini, dengan sepakat para ulama. Dengan sepakat para ulama tidak ada acara khusus ikrar membaca 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam dari seorang yang anak yang dia terlahir dari bapak dan ibu Muslim. Dan ini satu hal yang merupakan ijma' ulama, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi di kitab beliau Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Tentang syahadat, beliau definisikan syahadat dengan at-tayakun wal i'tiqad, adalah meyakini dan meyakini, yakin dan meyakini. Maka jika pakai definisi ini, maka seorang itu bersyahadat la ilaha illallah tidak harus mengucapkan. Syahadat la ilaha illallah artinya meyakini la ilaha illallah, punya i'tiqad, yakin dengan la ilaha illallah. Tidak ada pengharusan untuk untuk an-nutqu, mengucapkan. Maka ini kontradiktif dengan apa yang tadi telah disebutkan sebelumnya. Lain hanya kalau syahadat dimaknai dengan al-iqrar, ikrar, al-ikhbar, mengkabarkan apa yang menjadi keyakinan hatinya, maka nanti selaras dengan an-nutqu bisyahadataini. Maka yang tepat syahadat, syahadat itu adalah al-iqrar wal-ikhbar, ikrar dan pengkabaran, mengkabarkan apa yang menjadi apa yang menjadi keyakinan seorang dalam hatinya. Namun mungkin bisa kita maklumi perkataan beliau ini, syahadat dimaknai dengan tayakun wal i'tiqad, jika letaknya adalah kenapa syahadat disebut syahadat. Ya, kenapa syahadat itu disebut syahadat. Syahadat diambil dari kata-kata syahada atau musyahadah, artinya melihat dengan mata kepala. Maka syahadat itu disebut syahadat karena orang yang memberikan persaksian itu yakin benarnya apa yang dia persaksikan. Saya kecelakaan lalu lintas, kejadian, kemudian dia menyaksikan dan melihat seorang itu melakukan perbuatan mencuri, maka kemudian dia bersaksi bahasanya si fulan adalah pencurinya. Dan tidaklah disebut syahadat ketika tidak diomongkan, cuma di batin saja, ini pencurinya, ini pencurinya, maka tidak disebut bersaksi. Dan tidaklah kemudian dia dikatakan memberikan persaksian sampai dia mengkabarkan apa yang dia ketahui, bahasanya si A inilah pencurinya, saya lihat sendiri dia dari dia bongkar dan seterusnya, dia masuk keluar bawa barang dan seterusnya. Namun kenapa syahadat disebut syahadat? Ya, karena menunjukkan betul-betul mantap dan yakinnya orang tersebut dengan isi apa yang dia ikrarkan, seakan-akan dia melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, kemudian ilah, ya, maka ilah fil asli dalam makna asalnya, maknanya adalah al-ma'bud, sesuatu yang disembah. Walau bighairi haqqin, meskipun sebenarnya tidak berhak untuk disembah karena dia makhluk. Namun yang dimaksudkan di sini adalah ilah al-haq, adalah al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dan dia memang berhak untuk disembah. Sehingga makna syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, maknanya ana awwala min arkanil Islam, bahasanya rukun Islam yang pertama adalah meyakini dan meyakini. Perhatikan, beliau mengatakan meyakini dan meyakini. Yang tentu di kalimat ini tidak ada al-ikhbar. Tayakun wal i'tiqad, meyakini dan meyakini, tiada sesembahan yang berhak disembah yang ada di alam nyata ini kecuali Allah, dan sesungguhnya Sayyidina Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia dan jin, dan demikian itu ijma. Apakah kemudian juga utusan Allah untuk para malaikat? Wa kadza al malaikatu alal mu'tamad, di sini dikatakan demikian juga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk para malaikat, menurut pendapat yang kata beliau, kata penulis Nahjul Ulama, sebagai pendapat yang mu'tamad. Ya, maka makna global dari rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam penjelasan yang beliau sampaikan hanya berhenti pada dataran i'tiqad, dalam dataran keyakinan, tanpa ada penegasan kalau itu harus sesuatu yang diucapkan. Maka wallahu ta'ala a'lam, ini dimungkinkan adalah dampak dari akidah Asy'ariyah yang meyakini bahasanya iman itu adalah at-tasdiq saja. Iman itu adalah sekedar yakin dan percaya. Ya, dan sedangkan ikrar syahadat itu tidak mempengaruhi, ikrar itu tidak mempengaruhi keabsahan iman indallah, di sisi Allah, namun mempengaruhi perlakuan, namun hanya berdampak dengan hukum dunia. Ya, tidak memiliki dampak hukmul akhirah, namun hanya memiliki dampak hukmul dunia, yaitu disikapi oleh orang lain sebagai muslim ataukah tidak. Maka karena iman itu adalah percaya, yakin, dan tentu letaknya itu hanya di hati, letaknya di hati, yakin dan percaya. Maka gimana kalau ada orang yang yakin dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun tidak mengikrarkannya dan tidak mengucapkannya, disimpan saja untuk konsumsi pribadi tanpa dia ikrarkan, tanpa dia ucapkan. Ya, maka jumhur asy'ariyah mengatakan, bahwasanya dia tidak diperlakukan sebagai muslim di dunia, namun dia adalah mukmin indallah. Maka dia adalah orang yang beriman di sisi Allah di hukum akhirat. Maka dalam hal ini ada hukum dunia dan ada hukum akhirat. Hukum dunia adalah diperlakukan sebagai seorang muslim, nanti seandainya meninggal dunia dimandikan, dikafani, disolatkan, dan seterusnya, dan hak-hak muslim yang lain itu berkenaan dengan itu hukum dunia. Adapun hukum akhirat berkenaan dengan kalau orang itu mukmin di hukum akhirat atau indallah di sisi Allah, maka dia adalah ahlul jannah. Maka orang yang meyakini la ilaha illallah, kebenaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia tidak mengikrarkannya, itu menurut mayoritas asy'ariyah telah dia adalah mukmin indallah saja. Mukmin indallah, mukmin fi hukmil akhirah. Namun tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan sebagai mukmin, sebagai muslim fi hukmi dunia, di dunia. Maka orang semacam ini yang meyakini kebenaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah untuk konsumsi dirinya dan pribadinya semata, maka di dunia dia tidak diperlakukan sebagai seorang muslim. Kalau mati tidak disolatkan, tidak dikafani, dan seterusnya sebagaimana jenazah seorang muslim, namun menurut mereka nanti di akhirat nanti dia adalah ahlul jannah. Ya, namun keyakinan yang benar, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahasanya ya, iman tidak boleh tidak harus memenuhi tiga unsur pembentuk iman, sebagaimana telah maklum, yaitu al-iqra'u bilisan atau an-nutqu bilisan, wal-i'tiqadu biljinan, wal-amalu bil-arkan. Ya, tidak ada iman tanpa tiga unsur ini: ikrar dengan lisan, yakin dengan hati, dan amal dengan amal dan ketundukan dengan anggota badan. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah wa iqamu sholati, menegakkan salat. Iqam dari kata-kata iqamah, dan iqamah maknanya menurut penulis atau pensyarah rahimallahu taala adalah mulazamah, senantiasa menyertai, wal istimrar, dan terus menerus. Itu iqamah yang nanti orangnya adalah mukim, orang yang mukim bertempat tinggal di satu tempat. Maka dia kalau mukim tentu dia adalah mulazimah. Ya, seorang mukim adalah seorang yang senantiasa menempati satu tempat, menyertai satu tempat tersebut, dan dia terus menerus di tempat itu. Jadilah dia mukim. Penjelasan yang lain untuk iqamis shalah diambil dari kata-kata qiyam yang artinya lurus, berdiri tegak lurus. Maka iqamatis shalah artinya ya, sholat itu dikerjakan secara tegak lurus, tidak ada bengkok di dalamnya. Kemudian sholat secara lugat dan secara bahasa adalah ad-du'a, doa Qila, ada yang mengatakan doa secara mutlak, baik doa kebaikan ataupun doa kejelekan. Waqil, dan ada yang menjelaskan bahasanya itu adalah khusus doa kebaikan, tidak tercakup di dalamnya doa kejelekan. Dan di mukadimah kemarin kita telah bahas tentang makna salat. Di halaman 71 sama perkataan pensyarah, bahasanya salat maknanya adalah al-adfu, ya, kecondongan, ya, simpati atau sayang. Maka penjelasan pensyarah antara di sini dan di mukaddimah itu tidak selaras. Di mukaddimah dia katakan as-salah artinya al-adfu, artinya kasih sayang, kecenderungan, kecondongan hati. Dan di sini, sedangkan di sini di pembahasan tentang arkanul Islam, dia sebutkan salat maknanya adalah doa. Dan kemarin telah kita sampaikan bahasanya para ulama bahasa Arab berselisih pendapat tentang makna asal dari as-salatu. Ada dua pendapat ini. Ya, ada ya pendapat yang mengatakan bahwa salat itu artinya adalah doa, dan itulah yang lebih familiar kita jumpai di buku-buku, ya, tentang yang bahas tentang masalah ini atau menyinggung masalah ini. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahasanya salat itu secara bahasa artinya al-hunumu wal-atfu, kecondongan, kasihan dan kasih sayang. Secara syariat salat itu adalah ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan ya, muhtatimah bitaslim ghaliban, ya, dan ditutup dengan ucapan salam ghaliban biasanya. Wallahu a'lam, kata-kata ghaliban, ya, kata-kata ghaliban di sini dimungkinkan dikarenakan dalam mazhab Syafi'i sujud syukur, demikian juga sujud yang lain itu adalah bagian dari salat. Berlaku padanya ketentuan salat harus berwudu, menghadap kiblat dan yang lain. Kemudian tidak diakhiri dengan salat. Kemudian adalah salat. Sujud syukur itu salat. Maka ketentuan sujud syukur harus tutup aurat, menghadap kiblat dalam keadaan bersuci harus dipenuhi. Kemudian wal makna, maka makna, maka rukun Islam yang kedua adalah senantiasa dan terus menerus mengerjakan sholat dengan semua rukun dan syaratnya. Kemudian membayar zakat ita, artinya al-ita, memberi. Zakat secara bahasa artinya berkembang atau tathir, mensucikan. Secara syariat adalah nama untuk sesuatu harta yang dikeluarkan atau sesuatu yang dikeluarkan dari badan atau dari harta atau dari badan ala wajahin makhsusin dengan tata cara tertentu. Sehingga makna ita'u zakat, rukun Islam yang ketiga adalah memberikan zakat lil mawjudin minal mustahiqin, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat al mawjudin yang ada, fi'lan secara real, inda tamakuni minhu ay minat ita'i, ketika memungkinkan untuk memberikannya. Maka menurut definisi ini, penjelasan ini, maka zakatul fitri itu bagian dari rukun Islam. Namun yang benar, zakat yang bagian dari rukun Islam hanyalah zakatul mal tanpa zakatul fitri. Menimbang bahasanya yang benar, zakatul fitri itu mukhtalafun fihi, diperselisihkan oleh para ulama wajibnya. Meskipun yang benar wajibnya zakatul fitri adalah pendapat wajibnya zakatul fitri sebagaimana pendapat jumhur ulama, sedangkan rukun Islam itu semuanya adalah muttafaqun mujma'un alaih, hal-hal yang disepakati dan tidak diperselisihkan. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Utabana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.